أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون Allah wala memberadi alladzina amanu dayong akekang padang iman gen ya alladzina kabeh wala yalbisu lan oranana nyampurakeun ya alladzina kabeh yukhallitu tegese orang nyampurkeun ya alladzina kabeh imanahum ing imane alladzina bizulmin kalawan zalim syirkin tegese kalawan syirik kama pusira bidzalika ya barangkang den tafsiran ya zulmin bidzalika kalawan mangkana syirik di hadis sahihain dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim ikulaika utai mangkana mangkana alladzina hum taya ulaika al amnu iku aman minal azabi iku den amankeun saking siksa wa hum lan udawiya ulaika ikum muhtaduna kang oleh pituduh kabeh wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasha'u in ربك حكيم عليم والله أعلم بمرده وتلك لن أتوي من كن مبتدأ يكدد مبتدأ ويبدل منه لن دنقوا يبدل منه سكين مبتدأ Ujatuna landan gawe badal min usaki mubtada upalapan ujatuna atawa hujatuna iku hujah isun agung alatih tajabiha kang gawe hujah biha kalawan hujatuna sapa Ibrahim kangjeng Nabi Ibrahim ala wahdaniyatillah ingat sesipat tunggale Allah an ufulil uku fisakin pirang-pirang surupe lin wa ma badahulan barangkang tetaping dalam sahusena kau kabal khobarulan uti khobarai kulapad ataina naka kenisun agung haing hujatuna Ibrahim ingkang jeng Nabi Ibrahim arsyadahulah tegese duduh kenisun agung huing Ibrahim lah kadue hujah hujatan aledade hujah dan kau mengatasi kau Ibrahim narfa'u lengi ngangkatkan isun agung darajati ding sakih darajah manasya uwi wongkang ngersakin wongkang ngersakin isun agung man bili dopati kalawan dan didopatkan wa tanwini lan dan tanwinan pil ilmi wal hikmah ing dalam ilmu lan hikmah inna baka yang satuhune pangeran sira Muhammad Hakim unikukang bijaksana pisan ing dalam dadam lan darab alimun turkang maha uning abi khalkihi kalawan makhluk ya rab bi khalkihi kalawan makhluk ya rab nyeritakeun tentang kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam nupatali kana perpaduan terhadap kaumna. Kanjeng Nabi Ibrahim dipanggil, disidang. Padahal kaum-kaumna saat eta aya sieun anu luar biasa terhadap kanjeng Nabi Ibrahim. Tetapi terus kaum-kaum ngalawan ka Kanjeng Nabi Ibrahim. Makin dijelaskan ku Kanjeng Nabi Ibrahim, makin pohara ngalawan. Makin dipertelakan ku Kanjeng Nabi Ibrahim, makin buang kawara. Kitulah lamun Allah geus ngahijab ka makhlukna, geus ngahijab ka umatna. Pinter aya di kaumna. Sugih aya di kaumna. Gelar-gelar doktor, gelar-gelar profesor, cendekiawan, sak eta aya di kaumna. Tapi teu mengaruhan kana hatena. Ilmu tinggal ilmu. Aiku Allah dihijab maka hijabai. Kurang kumaha kibar siso. Kibar sisonya nages bisa hihiberan di awang-awang. Boga murid 500 bisa hihiberan di awang-awang. Tandingnya kibar siso. Tapi pan maut nama temawa iman Islam. Na'udzubillah min. Yalah mun urangnya ditaken kadinya. Rempan jengsin pohara. Tapi kapan begal-begal Tuan Syabdul Qadir mah jarah diwari kapan. Numantak temenang suuzon ka jelema mabok, temenang suuzon ka jelema nuker maksiat, temenang suuzon ka jelema-jelema nuker terlena kemewahan dunia. Ulah suuzon mun endek nasehatan. Nganasehatan jelema nu datang ka majelis mah guampang. Nganasehatan jelema-jelema nu balalner dina muludan mah mudah nu hese ge tuh nu keur jojing tuh nu dibar nu keur lek-lekan ini dunia kita ta eta ta nu kudu dinasehatan mah tah di jero na mah mun ditanya imanna kasaka Allah. Kanjeng Nabi Muhammad sa Rasulullah. Tapi nyanakan aya di lembah hitam. Iya, nu kudu dinasehatan tah kuduna mah urang datang ka tempat kitu, milu urang jeung nyana. Lain milu mabok. Milu mabok pasaruana atuh. Asup urang gading. Sabaraha poe kekuatan urang cicing di dinya eta ja Allah nama eta-eta kana urang salat coba dibar di dinya. Batur keur meujeuh nang ningung nang ningung nang ningung urang sholli fardhal aisyai arba rakaatin Allahu akbar pasti nuker gegendengan teh kok ada yang salat di sini ya ini sih orang bener apa enggak ya kuhunya anu teu bener orang bener apa enggak cenah jagana kok salat di sini je engke sugan bae kan di jero bar eta saudara-saudara karena ada yang salat kita berjamaah dulu. Bab dakwah urang mah bisa dakwah teh diondang muludan ngaranana doang dakwah buacak Allah mah lain dakwah bareng keur ngagarong urang mah sigana bae raja band dakwah urang ngomongna dakwah demi umat buacak Allah mah nyana teh keur maling ya Allah ya Rabbi kadeuleuna ku urang make udang-udang make sorban make jubah horeng di jero na mah hehe lain dakwah gampang kamu nu kos kitu mah tah pemerintah nu korupsi dakwahan datang ka ditu ka kantorna agi pak agi dari mana saya kiai di Jakarta pak ada apa kesini ada lebihnya enggak pak sudah dari dakwah tolol tak kiai masya Allah tah di bar tah di nightclub tuh di hotel kelas atas dakwahan nu kos itu mantak dakwah kadinya tuh bisa pakai jubah. Teu bisa tapa kadinya kudu make lepis hideung. Celana hideung, lepis hideung, kaos hideung, kacamata hideung, pet hideung, sepatu hideung. Sarua jeung curig ya mun geus. Kok bisa kitu? Aya wali nu kos kitu. Nyana dakwah. Coba ge lamun aya di tempat-tempat bar di nightclub ge kadeuleuna anu bangsa bangun deuk ceurik bae mata mah sing hade. Gede hutang ta ka dina. Maha kawasa Allah nugaskeun umatna. Jang ngadakwahan umatna teh setelah teu aya Kanjeng Nabi, setelah teu aya para sahabat, setelah aya para tabi'in dilanjutkan ku para wali-wali Allah di luar dugaan. Teu nyaho urang mah apakah di bar teu pernah aya wali kadinya aya. Di nightclub teu pernah aya wali kadinya aya. Tempat hiburan apakah teu kadang di luhur panggung walina. Teu percaya ya. Di luhur panggung biasa. Biasa baiknya nama itu. Biasa jeung biduan biasa gitu. Kok bisa kos gitu? Rahasia Allah. Geus urang mah teu nyaho imah sakadar ngabegaan bae aya nu kos kitu. Biasa. Eta tanaklukeun nu kos kitu Harrison mentak teu saeutik eta lamun Cat Stevens, gitaris Inggris bisa jadi asup Islam sabab saha lamun lain waliullah sababna. Ya Allah, eta Lady Di bisa asup Islam teh emang teu dinasehatan. Lalaunan terus. Terus lalaunan eta Muhammad Ali nu mantak asup Islam ku Mike Tyson nu sakitu luar biasa na. Digendeng terus. Urang menyaritakeun kitu penyanyi nu kamari maot teh sakar. Michael Jackson anu beungeut geus dirobah-robah. Kumaha eta? Waliullah. Babarengan jeung nyana sok manggung. Di mana-mana saumilu teu kanyahoan. Ternyata nyana satu ketika nganasehatan ada Tuhan sebetulnya di balik kita. Tiali riwayat Michael Jackson. Tersentuhlah ku ucapan-ucapan babaturanana anu kunyana dianggap kalau kamu punya Tuhan enggak ujung-ujungna nya ya saya punya. Tuhan kamu siapa? Yang menciptakan langit dan bumi. Kok kamu bareng-barengan saya? Justru saya adalah diutus untuk menasehati orang-orang seperti kamu. Kapan saya harus belajar? Sekarang kita sedang belajar. Kemana harus melanjutkan belajar? Yuk kita ke Mesir. Barengnya anak ke Mesir kadi itu. Diserahkan ke kiai. Tugas wali mah. Balik deinya nama kadi itu. Sow dei. Biasa. Rahasia Allah. Ya Allah, eta di Amerika lo bandu asup Islam. Eta di Inggris lo bandu asup Islam. Eta di Perancis lo bandu asup Islam. Luar biasa. Lamun jelema buang kawarah. Arasup Islam. Jadi wali-wali Allah. Urang lamun nyaritakeun Michael Jackson geus terus berzikir bae nu mantak nyana kamari dibunuh teh dekayakeun show tanpa bayar di berbagai negara nyana geus menciptakan lagu nu mengarah kana ketauhidan di kaku Amerika bunuh Michael Jackson. Iya nyaritakeun Ibrahim ya, Michael Jackson. Masyaallah. Itulah cerita dunia. Hartina sing hade tetep aya nu ngopenan ieu negara secara batin. Urang bae di makom syariat, gas panggil kiai syariat. Ceramahnyana, nyanyinyana. Ceramahna. Balik dibere be amplop leutik, balik deui. Eta kiai kakarek datang ka dinya atuh bayar wae geus mah kiai bayaran teh mah. Ieu mah sederajat jeung supir angkot teh mah kiai kos kitu. Oh masalah di derajat-derajat kota nunggu puhara mah wali-wali Allah tersebar di dunia mantak urang kuari nu teu pahamun mah ku aya haol teu menang sambarangan sebab di dinya teh aya dunia kewalian di balik dunia zohir aya dunia batin tersusun rajana aya wakilna aya sekretaris aya bendahara udunan biasa meuli mobil ka dituna pan bloon amat atuh. Lain gitu. Gitulah mendak aya nu koba nu jaba uropa asaib abdal autad terus muhtar imamani kutub. Di luar dunia eta nu kedeuleuh ku mata kasad urang aya dunia batin. Lamun urang boga mata kasad aya mata batin. Lamun urang boga celi kasad aya celi batin. Lamun urang boga irung kasad aya irung batin. Lamun urang boga sungut nu kasad ieu aya sungut batin. Ya Allah ya Rabbi. Ia gegerakan urang teh ieu teh ngan saukur di kadeuleuna dang nu zahirna mah leungeun di jerona aya roh. Roh eta batin ngaranana, diurus walina. Teh ieu daratang ka dieu teh emang nang urang atuh lain, meunang sana ngagiringkeun malaikat. Hayo ka dieu teh ngaji. Daratang urang. Cek nu di luar teh lain, aing mah lain digoregeun ku malaikat. Kusah pamajikan marah. Berarti pamajikan malaikat eta. Bisa ngagiringkeun nyana ngaji. Itu lah, guys. Sebel aing mun kos kitu. Eh. Nyana kaluar ti imah aing ka mana aja lah ngaji bae lah. Ngaji. Keur puyeng sebenarnya. Geus ngaji di hadapan tangkal ambon kieu. Sing kebel gitu kiai ngajina. aing kumaha embung balik aing. Tungguna jenanya geunah dinya teu ngaranya aing. Nah, Kangjeng Nabi Ibrahim teh seperti kitu ku kaumna. Dahsyat jasa. Ieu kakarak ge kakarak naek ti kakangkungan ti keluarga naek ka urusan kampung ku ari naek mun cara urang mah kakarak ge ieu teh datang ka daerah kabupaten ieu persidangan di kabupaten engke naek persidangan di gubernuran ke naek persidangan secara nasional secara dunia ujungna engke berhadapan langsung jeung Raja Namrud nu di pangeranan teh teu langsung Kangjeng Nabi Ibrahim teh terekel-terekel-terekel sigana teu dawah heula terus bae Kangjeung Nabi Ibrahim teh mun cerak urang mah diluluhkeun heula yeuh ku daerah coba panggil tetep bae makin mencuat Kangjeng Nabi Ibrahim wah wari ukuran provinsi naya Kangjeng Nabi Ibrahim teh disidang tapi tenang bae Kangjeng Nabi Ibrahim ketika Kangjeng Nabi Ibrahim disidang kemudian Kangjeng Nabi Ibrahim menta argumentasi-argumentasi terhadap kaumna tentang ketuhanan pangeran tentang pangeran nukumanehana naku para kaum diimani tiam coba minta penjelasan anak setelah Kangjeng Nabi Ibrahim ngajelaskan pangeran-pangeran nu bener anu ngada melangit bumi katut esina tercenganglah para kaum-kaum sehingga Kangjeng Nabi Ibrahim teh ngelehkan kaum nak kok batu disembah-sembah kok patung disembah-sembah boro-boro disembah jainu kudu disembah mapan kudu nubere rizki kudu nu utar atur ulah anu ku urang dijieun atuh pangeran mah buktina ku kula dibebeskeun ka kali ge jacicing bae buktina hulu patung ku kula dikieu-kieu ge jacicing memangnya nu kos kitu kudu disembah pangeran anu ngadamel langit bumi jeung eusina urang ye kabehan nang nyieun pangeran saha Allah subhanahu wa ta'ala kaumna langsung marah ka Kangjeung Nabi Ibrahim mantek ceuk Kangjeung Nabi Ibrahim ayul fariqaini ahaqqu bil amni mana diantara dua golongan pemusyrik jeung pentauhid kami tah sebagai nu nauhidkeun ka Gusti Allah atau aranjeun anu malusik nu bakal boga pengamanan ti pangeran tentu kami mun maneh boga pikiran mun maneh nyaho pasti bakal nyaho kanu bakal diamankeun ku Gusti Allah adalah penyembah-penyembah Allah lain penyembah-penyembah berhala patung ceuk Kanjeng Nabi Ibrahim Masya Allah gagahna Kanjeng Nabi Ibrahim pikir ku otak lumantak sampah teh aya dua macam aya sampah zahir nu sok ngahalangan cai macet jalan cai di mana-mana sampah teh kos kitu teh bersihan lancar aya sampah teh sampah manusia nu teu iman ka Gusti Allah ngaranana sampah nu maksiat ka Gusti Allah ngaranana sampah moal turun banjir lamun teu aya sampah-sampah permaksiatan. Jadi berarti eta pamarentah nu keur ngabersihan cai nu maksiat ka Gusti Allah sampah keneh berarti sampah ngabersihan sampah. Kos kitulah lamun kurang diteropoh make batin mah seserian waliullah. Eya lurah keur kikituan, eh camat keur kikituan, eh PNS teh keur ngabersihan gorong-gorong wali mah seuri bae lantaran eta teh sampah dibersihan ku sampah. Moal kebelge macet deui lantaran nu sabab nurunkeun azabna nyana. Kadele kumata zahirna mah sampah mararangpat. Korenganan sampah zahir jeung batin. Eta nu kudu dibersihan mah taheulanan. Sampah nu kocot mah gampang ku masyarakat ge bisa. Lurah heula ulah mabok, ulah zina, ulah korupsi. Pamarentah heula ulah jadi sampah Gusti Allah. Wari nyana. Make segede kenong di dieuna engke di akhirat dia seret ka neraka sampah lantaran dibersihkeun ku Gusti Allah. Tah jadi lamun urang neuleu urusan-urusan banjir sampah macet di dieu ti ditu horenganan sampah nu gegede mah nyana. Oh lamun eta dibersihan moal-moal banjir kajen kumaha ge cok geura yakinkeun moal gempa moal erosi asal yakin ka Gusti Allah sebab anu mancing kada turuna banjir tah lurah nu mabok, camat anu zina, PNS anu muasiat, rakyat anu zolim, etalah pemancing-pemancing siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ulah nyalahkan, ulah terlalu nyalahkan sahampah ulah buat teing botol aqua ma bari maca zikir teka rasa jek teka jahuan kurang sahanunya ho botol aqua dibalangkan kan Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah kadang ini betul kuk kuk kuk horenganan Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah cicing me di sisi jalan Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah tenyahu orang tenyahu jabatu ge maca salam ka Kangjeng Nabi, maca solawat ka Kangjeng Nabi, barang-barang nu beku nu jamad tetap zikir ka Gusti Allah. Tah ieu horenganan sampah nama eta. Ya Allah ya Rabbi. Nah, ieulah nu mandak. Ayul fariqaini. Kami ya anu diamankeun mah cek Kangjeng Nabi Ibrahim. Ulah boga pikiran teu beres maneh. Pikir bener in kuntum ta'lamun. Tambahan deui alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika humul amn wa hum muhtadun. Alladzina nyaeta jelema-jelema anu ngimankeun ka Gusti Allah jeung teu nyampurkeun kana imanna dicampurkeun bizulmin kana zalim. Ditafsiran di dieu ku Imam Suyuti teh Imam Jalal teh syirkin bizulmin teh ku zalim ku syirik. Na ieulah jelema nu ngimankeun ka Gusti Allah teh nyampurkeun imanna kana syirik. Ulaika humul amnu. Jelema etalah anu bakal diamankeun ku Gusti Allah wa hum muhtadun. Etalah lumareunang pituduh ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Barang turun ayat ieu alladzina amanu wa lam yalbisu jelmanu bakal diamankeun ku Gusti Allah mati nasiksa horeng jelmanu iman tur teu nyampurkeun imana dicampurkeun kana zalim sahabat careuri kabeh kunaon cek Kangjeng Nabi ko make ngalengis jeung cerik man saha jelma anu henteu zalim malam yazlim nafsahu ya Rasulullah sahanun tengah zolim kadiri jakabeh ge zolim bae lantaran kabeh ge kapan ngarasakeun maksiat lantaran kabeh ge kapan ngamas ngarasakeun ieu teh dosa berarti kan zolim sedengkeun nu bakal diamankeun jelema nu teu zolim sedengkeun mayoritas jelema zolim mandek cek Kangjeng Nabi lain zolim eta ieu mah zolim syirik sakumaha lu dicaritakeun ku Luqmanul Hakim ya bunayya inna syirka la zulmun azim. Luqmanul Hakim ngajelaskeun inna syirka la zulmun azim syirik teh la zulmun azim zalim lu gede mah syirik hatina syirik teh ya ngaduakeun ka Gusti Allah percaya ka Allah sebagai pangeran percaya ka patungi ge pangeran atawa teu percaya ka Gusti Allah mah patung bae tah puguh pangeran nu asli Allah nyana nyindeui pangeran ieulah syirik garana disebut musyrik ieu nu bakal disiksa ku Gusti Allah mah. Jadi jelema nu mana atuh ieu nu bakal diamankeun jelema nu iman ka Gusti Allah jeung nu kumaha deui walam yalbisu imanahum bizulmin teu nyampurkeun iman dicampurkeun jeung zalim. Zalim di dia maksud jeung syirik hartina iman ka Allah teu ngamusikeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala mutlak pangeran Allah eta nu bakal diamankeun mah ulaika humul amnu minal adab aman ti adab boh dunia boh akhirat kacik sakaul mah lain syirik musyrik eta teh Gusti Allah nyaritakeun ulaika alladzina amanu nu bakal diamankeun teh jelema nu ngimankeun ka Gusti Allah walam yalbisu imanahum nu teu ngahijikeun nun teu nyampurkeun imana kana zalim ditafsiran ku kabair teu ngahijikeun imana kana dosa-dosa gede jeung dosa-dosa gede. Berarti persyaratan jelema iman nu bakal diamankeun ku Gusti Allah mah eta adalah jelema anu iman teu nyampurkeun imana kana kabair. Lamun jelema iman tapi ngahijikeun iman jeung kabair, yeuh bakal disiksa ku Gusti Allah. Kabair teh kos kumaha? Mabok eta kabair ngaranana. Iman dihijikeun jeung mabok siksaeun Allah. Kabair teh mana deui? Ngabunuh eta kabair. Iman-iman nama ka Gusti Allah tapi nyana ngalaksanakeun pembunuhan, yeuh adalah siksaeun Allah. Mana deui? Zina. Nah ieu adalah kabair. Iman ka Gusti Allah tapi nya ngalaksanakeun zina. Nah ieu ge siksaeun Allah. Mana deui kabair teh? Termasuk meuling kabair ngaranana. Korupsi kabair ngaranana. Tah ieu bakalna siksaeun Allah boh di dunia boh di akhirat. Nu mata kadenge ku urang, Yogyakarta luar biasa digoyang-goyang ku Gusti Allah. Mana deui Padang digoyangkeun ku Gusti Allah tsunami. Aceh disunamikeun. Badung, Cianjur kamari banjir bege Cipanas. Oh, sabaraha imah anu raruntuhan. Sabaraha jembatan anu beak. Ulah disalahkeun, cai mah tentara Allah. Tentara Allah mah cai, tentara Allah mah angin, tentara Allah mah bangkong, tentara Allah mah sime, tentara Allah mah kutu, tentara Allah mah reungit, tentara Allah mah kitu, berbagai-bagai. Tentara Allah ngaranana. Lawan ku siap tentara Allah. Sok siap maksiat lawan tentara Allah. Dibere ku Allah tsunami, tentara Allah datang ka kuari henteu kadeteksi tibana jeung kumahana. Teu kudu dideteksi iman ka Allah, takwa ka Gusti Allah. Beres. Ieulah nu memancing siksa. Kitulah ceuk Kanjeng Nabi Ibrahim, yeuh umat anu bakal meunang kaamanan mah pedah anjeun teh nyarita ka kaula, emang anjeun Ibrahim teu sieun kitu ngahinakeun pangeran bakal nyiksa geura pangeran. Heh, ceuk Kanjeng Nabi Ibrahim justru anu nyembah ka dinya nu bakal disiksa ku pangeran Allah mah. Ibrahim sia teh kunaon bangkawarah bangkawarah. Tah anu nyembahna ka lain Allah nu bangkawarah. Weh terus bae tamang ka Kanjeng Nabi. Masyaallah. Ibrahim cak bapa nai sia-sia tenang magahan sia kok itu amat. Nang magahan Gusti Allah. Iraha sia belajar ka Gusti Allah. Ulah ngomong bah. Asal abah disiksa ye ku Gusti Allah. Hei Ibrahim, ieu bapa sia ye. Bapa ge lamun bener lamun teu bener mah setengah bapa. Ibrahim bae parah jasa ka Kanjeng Ibrahim. Oh masyaallah. Para Kanjeng Ibrahim gagah jana mah di sidang teh sorangan mangkani. Sieun Kanjeng Nabi Ibrahim henteu malah musuh nu sieun. Sieun di sel, hih wah masalah. Sieun Kanjeng jeung Allah. Ke rahasiana naon tak Kanjeng Nabi Ibrahim datang ka teu sieun? Sebab nyana nu kabayang keagungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Titik. Kanjeng Nabi Muhammad Kanjeng Nabi urang sieuneun ka musuh, malah musuh nu sieun. Kok bisa kos kitu? Keagungan Gusti Allah nu ditingali. Kanjeng Nabi Musa sieuneun ka Firaun teh saeutik-eutik acan. Kok bisa kos kitu? Keagungan Gusti Allah Firaun gedangkeun Allah aing dititah ku Gusti Allah sieun-sieun teuing. Tuh. Nu mantap pendakwah-pendakwah nu kuari yeuh, lamun nu sieunan keneh. Nah, sieun teu kabeuli beas. Sieun teu kabeuli mobil, sieun teu kabeuli sekupi, sieun teu di alam ku bupati, sieun teu di gendeng. Tambah kiai sampah tambah kos kitu. Ieu pengundang laknat kiai nu kos kitu. Masyaallah, inggis jasa ye urang lamun ningali kos kitu. Kanjeng Nabi Ibrahim teh sieuneun Allah nu dideuleuna. Nu geus neuleukeun luhur bumi luhur langit. Ieu Allah. Tek-tek Kanjeng Nabi Ibrahim boro-boro anjeun nyingsieunan ka kaula bahwa kaula beusi dilaknat beusi disiksa. Ku pangeran anjeun nu ngaran Batu justru anjeun nu bakal diladak jeung pangeran-pangeran anu sab cek Kanjeng Nabi beak kabeh ya anu bakal diamankeun ku Gusti Allah mah allazina amanu jalma nu ariman anjeun iman aman walam yalbisu ibadan teh ngahijikeun imanna dihijikeun jeung zalim teu maksiat ka Gusti Allah. aman bakal. Iya, ulaika humul amnu wahum muhtadun. Nu bakal diamankeun ku Gusti Allah jeung nu bere pituduh jelema iman teu nyampurkeun imanna jeung permungkaratan-permungkaratan, permaksiatan-permaksiatan terutama syirik. Nu mentek ieu teh termasuk kana syarat dina dakwah ka Gusti Allah teh syaratna teh nu dideuleuh kudu kaagungan Gusti Allah. Di mana-mana pendakwah-pendakwah anu diinstruksikeun ku Gusti Allah teh neuleuna lain kaagungan Gusti Allah moal beres dina dakwahna. Anu ku ari Amerika merajalela di mana-mana Islam dakwah diunggal negara kandas deui ieu teh horenganan can aya nu niatan lempeng nu sabenerna mah. Lamun geus aya nu niatan lempeng hiji bae kaagungan Allah nu dideuleuna bakal menang kajen ku kumaha. Kakarak Saddam Hussein ngabedakeun saeutik bae transaksina teh anti dolar. Ku Saddam Hussein diputerkeun ku ari mah urang transaksina dinar. Tidak boleh dolar, memeh ka dinar, euro heula goyang Amerika. Kakarak dikitu kedah, ieu kakarak ge ikhlasna Saddam Hussein mungkinan 50%, encan 100%. Amerika geus kewalahan datang ka ayeuna kewalahanna numatak membabi buta ka unggal negara lantaran transaksi na dolar teh ilepkeun ku Saddam Hussein. Urang mah teu nyaho mimitina ko diserang eta Irak nanaonan Amerika nyerang Irak horenganan dilumpuhkeun ku Amerika. Tidak boleh dolar jadi transaksi di negara paman Sam saeta Saddam Hussein. Numatak terus Saddam Hussein teh dicaci dimaki ku Amerika, tenang wae jar mah. Runtuh ujian di Amerika. Selangkah runtuh, dua langkah runtuh, tiga langkah runtuh. Ah, ieu mah kudu diserang cek Amerika. Serang. Cek urang serang ge. Cek urang Jogja mas. Aduh. Tak kitulah. Iya kan kekuatan sana udah tangga kuari dolar teh can main di samalah Iran kuari teh tina euro teh nek mindahkan kana dinar wah bagi kelabakan hiji-hiji lah iya Al-Qaeda nukudu dibunuh mah bunuh Osama Bin Laden naik Iran. Sebenarnya perjuangan-perjuangan Islam untuk melumpuhkan Amerika teh geus nyata lamun urang pinter maca mah. Cuman meureun niatanana ieu teh ikhlasna masih encan pol. Oh masalah. Emang kieu heula meureun kuduna. Ieu teh can mampu Amerika teh ku ari hudang bangkit ekonomina. Tinggal salengkah deui syariatna, syariat. Lamun Osama na teu dibunuh wallahu alam Amerika. Dan kulantaran geus kitu kaayaanana meureunana Allah encan izin. Walaupun orang mah remeng-remeng teu nyaho naon Al-Qaeda, naon Osama bin Laden, naon Saddam Hussein, naon nu kuari Iran, urang mah teu nyaho ieu teh. Komo nu teu ngaji ka dieu mah geus teu nyaho jasa bae geus pokona. Eta horenganan perseteruan perekonomian sebab di dieu horenganan pusatna. Nah, kuah keur Indonesia, moal ka dijelaskeun ku kula Indonesia, pokoknya mah nyaho perang we. Yes. Tenang ujiana geura asa golok. Jang haol mencet kebo. Ieu keur carita inti-intina we. Main Islam memang teu main. Meh Amerika ngomongkeun Islam adalah raksasa yang sedang tidur. Raksasa ngan hees. Jadi dilengkahan we ku nya. Sebab naon? Inti perpendidikan Islam kabeh. Tinggali sejarah di berbagai universitas. Urusan-urusan perpolitikan, perekonomian, terus perbudayaan budak kabeh-kabeh di Islam, tokoh-tokoh Islam kuat ditayangkeun di dunia. Korenganan Amerika malah ditemukeun ge anyar, tapi kulantaran solid nyana kuari bisa ngajajah ka unggal negara. Tinggal urangna bae kuari ye. Urang bangsa Indonesia, negara-negara Indonesia, urang anu ngesianana, siap atawa henteuna bangkit semangat urang. Jang naon ye? Jang daulah sakumaha anu aya dina panca sila kedaulatan. Kadituna naon aing pohon ta kadituna tah. Tuh, ieu tah tuntutan urang sebagai rakyat. Dibodokeun ku Amerika, di SD tidak usah ada pendidikan agama. Inggris dipaksakeun ku ari. Urang mah ku ari teh jahonan naon. Ku aya pemaksaan bahasa sih. Kelas 1 kudu make bahasa Inggris, kelas 2 kudu bahasa Inggris. Tidak usah mengenal Arab. Pemaksaan ti Amerika pendidikan. Naon kitu kan menteri pendidikanana tuh geus dikaluhan. Atuh hayo bae. TK kudu bahasa Inggris. Kenalkan Inggris Amerika. Nu aya Inggris di urang ge lain Inggris-Inggris, Inggris Amerika. Jahat na Amerika. Inggris kebagi dua, Inggris-Inggris, Inggris Amerika. Mata kulama kurang paham Inggris Amerika mah. Inggris-Inggris tu paham mah. Ya Allah, ya Rabbina, ieu dipaksa urang teh ieu ku ari teh. Guru geus teu berdaya, dipaksa. Budak leutik geus nyaho I love you ku. Budak leutik geus word is sunni geus nyaho ku. Geus budak leutik geus word will conform geus nyaho. Budak leutik geus we geus nyaho. Geus nyaho ku ari mah. Geus nyaho no. You hungry? Yes. Nyaho mah seuri, nu teu nyaho mah tu jap berarti na sia lapar. Heeh. Geus bejaan kagara ku. Oh, nyaho emang aing lapar jam sabar emang ku ari. Tuh. Dasar teh nyaho bahasa nu mantak deuk dawah ku mah aja bahasa ge teu nyaho. Nyaho na bahasa sepatan mah saya lapar. Tuh kan Masya Allah perseteruan internasional dibawa Indonesia ke perseteruan Indonesia di zaman Soeharto. Naik Soeharto ikut dalam perseteruan internasional. Soeharto akan membalikan Indonesia, nyala akan berhubungan dengan Timur Tengah sebab kita ini diinjak-injak oleh Amerika. Kunjungan nyala ke Mesir mulai lain sakunjungan-kunjungan apaan urang ge ka Imam Sarwiti kan aya maksud. Atuh komo Soeharto, oh ada jalinan Intel chain luar biasa Amerika. Wah. Watoh cia teh paham. Buaya kanyahuan ku cia. Sia mah teh nyaho kan cia. Sia mah nyaona sia-sia bae. Di dunia teh aya KGB aya cia. Nah, cia meneropong. Wah, Soeharto bahaya. Lengserkan. Dibuatlah di dieu. Turunkan padahal niatan baik Soeharto anu bakal mengalihkan bangsa Indonesia ulah terlalu Amerikais tapi lengserkan mentak kalau tahu saja cek Soeharto tujuan saya niscaya bangsa Indonesia tidak akan melengserkan saya tetapi barangkali ini sudah keputusan Allah sudahlah gak apa-apa lengser Soeharto tapi lanjutkan diteruskan ku SBY lanjutkan teteh menang ti Soeharto lanjutkan horeng kos kieu melempem padahal lanjutkan nu itu lain nu ieu waduh bahasa Soeharto lanjutkan diteruskeun ku SBY melempem masyaallah tak urang lawan macaan internasional kos kitu kandas Indonesia naik Habibi ha cak Amerika ieu mah boro-boro ngulinkeun nagara diukna ge teu pantes leutik sakedeung eueuh beres kadieuna Gus Dur. Wah, geus mulai Gus Dur mah. Di awalna ge langkah-langkahna timur-timur nyana geus menyatakan saya keluaran Baghdad. Di politik mah geus geus kos kitu berarti anti Amerika. Sanajan nyana ngamainkeun demokrasi, bahasa Gus Dur tidak usah bingung negara mah demokrasi juga enggak apa-apa, yang penting kita melaksanakan di dalamnya dengan aturan-aturan yang sesuai dengan bangsa kita. Hebat kan Gus Dur mah. Ditanya Gus Dur pernah belajar sampai di mana? Wah, saya ibtidaiyah enggak tamat. Tsanawiyah enggak tamat, saya mah langsung ke Mesir juga enggak tamat, langsung ke Baghdad. Yang jelas saya jebolan Baghdad. Eta cia ngadengekeun wah. Tidak pernah nyana merenggut di Inggris. Tidak pernah nyana teh minum di Amerika. Mutlak jebolan timur. Hah? Udah bahaya ini Indonesia. Walaupun nyana pernah di California, walaupun pernah terus ke mancanagara, tapi kan nyana kan seukur menjajaki hungkul. Ainu jelas-jelas menyama keluaran Baghdad Amerika, keluaran Baghdad Gus Dur mah. Nantak cek Amerika, awas langkahna, delekan, bener bae, pecat. Saminggu deh pecat, saminggu pecat. Cek Amerika kok mecatan jelema bae, enaun ye, beak di menteri ya. Kunyana dek di steril negara teh, dek dibilukeun. Ngan teu meunang ngomong kan pemimpin mah penuh rahasia jeung penuh dedikasi. Ikuti. Boga maksud tersendiri. terciumlah oleh Amerika ketika Gus Dur ke Amerika ngobrol jeung Bill Clinton, rencanakan cuma setengah jam, saking asikna sampai sajam leuwih. Cian deuleukeun jeung KGB. Wah, di dalam pembicaraan urang mah teh nyaho, aya mengarah-mengarah anti Amerika. Lengser ka. Tuh, rumatak ge. Heh, taek wae SBY. Lantaran SBY mah anu-anu-anu sumuhunun. Anu-anu-anu-anu. Ye. Cau. Kos kieu lah kaayaanana. Berubah bangsa Indonesia wajahna henteu. Dua periode biasa bae. Naon nu dijanjikeun ke nyana biasa bae. I cerita negara. Lantaran teu main di dunia internasional, kos kieu. Saya nu siap ku ari di antara calon-calon urang. Abu Rizal bakal main moal. Prabowo setengah main. Setengah main. Oma Irama main. Labeb janang geus boga satria bergitar ngana. Ya Allah, ya Rabbi. Urang teu baca, baca politik teh kos kitu. Kok bisa kos kitu? Kos kitulah perpolitikan mah. Deuleuh benang merah na ka mana, ieu ka mana, ieu ka mana, ieu ka mana. Masyaallah. Mun urang kos kieu bae melempem bae. Atuh lamun urang naik ka dunia internasional perang, atuh masalah perang ge jak kudu perang daripada urang diudag-udag hutang. Ya mending perang kreditan. Lah geus aya mah paeh mah geus beres ieu kreditan tah. Atuh geus kege mantep. Nah, ngan lain kitu permasalahanana nyaritakeun ieu ganti cara main catur babari. Di organisasi Al-Qaeda ieu paeh ieu ganti babari. Di organ di partai babari Golkar paeh kertuana tawa ganti ku ieu P3 ganti ku ieu PKB ganti ku ieu PDG babari. Tapi naikkan jadi raja RI1 di Indonesia itu babari. Jadi modalan ieu niatan untuk merubah wajah Indonesia anu terkenal di dunia menjadi negara terbesar korupsi, koruptor ya korupsi, menjadi negara nu jujur jeung makmur. Eta niatan eta nu mahal ge. Tah berarti kudu kumaha tuh? Kudu tapa heula. Suharto tapa, Bung Karno mah komo petapaanana luar biasa, Gus Dur tapa. Tah kuari tanyakeun yeuh, calon-calon presiden urang pernah tapa tah henteu? Itu beheulanan. Oma mah pernah tapa nyana mah. Di mana nyana tapa? Eta keur neangan Ani teh ya, harita pan. Aduh, masyaallah, ieu ka mana ieu? Teh alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum, ternyata jelema nu iman, bersih imanan teh dicampur adukeun imanna jeung zalim jeung kabair. Yelah ulaika humul amnun, nu bakal diamankeun ku Gusti Allah, hum muhtadun, nu baroga pituduhnya na. Asal geus dituduhkeun ku Gusti Allah, ngomong A, ngomong B, ngomong C, nikmat ujianan. Nuturkeun ala boro-boro ngeunaan perang geus siap jasa. Lantaran luka deuleuna kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Sahabat naik perang demi kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Kami ingin naikkan perang demi kebahagiaan dunia wal akhirah. Ketika orang hanya kebahagiaan dunia doang, jauh kebahagiaan akhirat, embung orang perang, melempem orang. Jadi ruhul jihad kudu ditancapkan di hati orang. Perangan mual beres negara mah. Gemantak igu Bagdad mah perang, aduh biasa bae rawa perang mah, dari dulu juga tuh sering perang. Mati-mati enggak perang juga mati. Atau tenang lainnya nama ngomong budak letikinnya ke senjata tembak enggak semua masalah, sebab tertua di dunia negara adalah negara Irak, Babil lamun dina tafsir mah Babilonia lamun orang Persi nyarita. Nah iya negara-negara tertua teh di dunia teh Irak, Iran, eta negara kolot garana, Mekah, India, eta negara tua karena Pakistan, ta negara tua Cina, negara tua ta Cina ta Hong Kong. Mantak ge eta Sa'ad bin Abi Waqqas diutus sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas teh ta dakwah di Cina. Mantak wari ayo makom Sa'ad bin Abi Waqqas di Cina teh. Jadi Islam teh memeh ka Indonesia ka Cina heula. Negara tertua tete di dunia teh. Amerika mah pandeureu eta mah heula anci kupa daripada Amerika mah. Masya Allah, Masya Allah. Nah itulah cerita naya dakwah teh yang bangsa jeung negara umat ieu dibutuhkeun iman anu bersih nu teu kacampuran ku kabair-kabair homo ku syirik-syirik. Itulah jelema nu boga pituduh nu bakal diamankeun ku Gusti Allah tina siksa Allah fid dunya wal akhirah. Wa tilka hujjatuna eta nu tadi dicaritakeun teh hujjah kaula nu agung anu dipake hujjah dipake argumentasi ku Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam atas kana sifat tunggalna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hujah-hujah anu tadi tiaya nek ketika Kanjeng Nabi Ibrahim ningali bintang dipangerankeun ku Kanjeng Nabi Ibrahim, ternyata suruk bintang teh horenganan lain pangeran ceuk Kanjeng Nabi Ibrahim dulur tama jamanya pangeran suruk. Ketika neuleubulan dipangerankeun ku Kanjeng Nabi Ibrahim, maksudna ngolok-ngolok masyarakatna rakyatna, ternyata rakyatna bungah barang surup bulan teh horeng lain pangeran. Atuh tama nu kos kitu mah ceuk Kanjeng Nabi Ibrahim teh mah nya pangeran surup. Sugan aya nu leuwih gede jeung leuwih caang barang torojol panon poe tah ieu nu bisa nyaangan jagat raya boro-boro nu gede nu leutik ka kadeuleu ieu meureun pangeran mah emprak masyarakatna. Nganuhunkeun ka Kanjeng Nabi Ibrahim buahnya ieu pangeran asli barang surup ku Kanjeng Nabi Ibrahim teh lain pangeran nu kitu mamanya pangeran surup. Lantaran lamun keur surup urang teu bisa neureuh pangeran, atuh lamun teu bisa neureuh pangeran atuh urang meureun ambalayah ceuk Kanjeng Nabi Ibrahim lain pangeran tamatah. Hujah-hujah etalah nuku Kanjeng Nabi Ibrahim dijelaskeun ka kaumna lain patung lain batu. Wa tilka hujjatuna etalah hujah Gusti Allah nu disampaikeun ku Kanjeng Nabi Ibrahim nya eta tidak tenggelam-tenggelamna bintang bulan kemudian panon poe ataina Ibrahim cek Gusti Allah kaula ngadatangkeun ka hamba kaula nu ngaran Ibrahim arsyadna laha hujjatan ala qaumihi kaula geus nuduhkeun minterkeun ka Kanjeng Nabi Ibrahim untuk mengalahkan kaumna dibere hujah ku Kanjeng Nabi Ibrahim nu mantak kumaha Gusti Allah bae narfa'u darajati man nasya'u kaula nu agung cek Gusti Allah ngangkatkeun kana derajat nu ku kaula dikehendaki jelema nu ku kaula dek diangkat diangkat bae ulah milu nyahona naon anjeun narfa'u darajati man nasya'u kaula nu agung ngangkat Kanjeng Nabi Ibrahim dikersakeun ku kaula kahayang kula cara kula tamah fil ilmi wal hikmah dibere ilmu jeung hikmah. Kanjeng Nabi berbagai nabi-nabi nu diangkat ku Gusti Allah kumaha kula bae cek Gusti Allah. Terus datang ka kuari setelah Kanjeng Nabi Muhammad teu aya, para sahabat teu aya, tabi'in teu aya, diangkat ku Gusti Allah. Kumaha Allah bae Imam Syafi'i diangkat. Narfa'u darajati man nasya'. Kaulah menghendaki Syafi'i supaya naik di permukaan bumi untuk menjadi pelita hati. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, kehendak kaulah cek Gusti Allah. Beres, tet. Tuhan Syekh Abdul Qadir diangkat ke permukaan bumi untuk menjadi penenang, untuk menjadi pelita hati. Kumaha kulah bae cek Gusti Allah. Ulah nyanaon-naon siama. Tuturkeun cek Gusti Allah. Belah dirna wala para wali sanga islamkeun Indonesia wahai para aulia cak Gusti Allah maneh teh kuai geus dirikeun ka kasih islamkeun perang berbagai kerajaan-kerajaan dengan kerajaan nu aya di urang lain perjuangan leutik wali sanga berjuang di urang teh melawan Majapahit melawan berbagai-berbagai permusyrikan-permusyrikan. Diteruskeun ka Banten ka Tuan Sultan Banten Syekh Maulana Hasanuddin. Boh perangna luar biasa. Kumurni hatena. Kehendak Allah narfa'u darajati man nasya. Tidinya terus ka beladi tek tek tek tek angkat deui Syekh Nawawi. Dunia oyang ayana Syekh Nawawi. Ketika tarung di Mesir, ketika tarung di Mekah, Nawawi nu leutik. Urang Jawi tetapi boh kembali kemampuanana luar biasa. Nyahoeun dunia kabeh sebab kumpul kabeh di Mekah, Turki, Yaman, Mesir, nyahoeun kabeh Irak, Iran. Ketika muncullah Syekh Nawawi Tanar Ajawi, muncullah dengan berbagai karangan-karangan anak diakui dunia Syekh Nawawi teh narfa udarojati man nasya. Beres Syekh Nawawi, Syekh Astawi caringin untuk Banten mah luar biasa. Ah Jawa kaditu Kiai Hasyim Asy'ari untuk Jawa luar biasa. Kadieu ka tengah, terus Kiai Muslih meranggen dengap Demak luar biasa teteh. Narfa udarojati man nasya. Belah dieuna teh aya Abuya Dimyati Cadasari, aya Ki Bustomi, lumayan lain lumayan pohara teh waridak alhamdulillah kiyaina arasuk Golkar. Ya Allah ya Rabbi, teu kadenge kurang jituna dakwah di Abuya mah cicing bae tapi loba jelema anu sujud mun carak sujud mah dihareupeunana. Di dia almarhum dia biasa baik kadeuleuna mah, tapi masya Allah aya sabaraha puluh mungkin ratus wasub Islam di leungeun almarhum. Coba eta biasa baik korenganan melalui batin taderu jeung tafakur ka Gusti Allah. Memang saatna model kitu. Nah, nu mantak Gusti Allah teh mere cara dakwah teh disesuaikeun jeung kaayaan kaumna. Kaum Kanjeng Nabi Musa, waragah ilmu sihirna dibere Kanjeng Nabi Musa, tongkat anu ngaleuwihan tina sihir. Kanjeng Nabi Ibrahim lantaran najamin ahli-ahli perbintangan, Kanjeng Nabi Ibrahimna dibere luluhkan perbintangan-perbintangan. Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad jarago jasa sajana, jarago jasa bahasana, ahli sastra orang Arab teh turun Kanjeng Nabi diberelah Al-Qur'an. Di zaman Kanjeng Nabi Sulaiman jelema teh mengagungkan harta saat eta dibere harta nu berlimpah Kanjeng Nabi Sulaiman untuk meluluhkan umatna. Terus bae saat-saat mana Gusti Allah dekner pangudarojati disesuaikeun tinggal kuari. Kuari urang teh dahaga hayang aya ulama secara nasional anu bener-bener teu pernah melirik sebelah mata kana dunia paling kudua. Sabeulah mah saeutik teh. Saha ye urang? Urang coba pantau Jawa Timur saha, Jawa Tengah saha, Jawa Barat, Bandung saha, Banten saha, nyebrang kurang ka Lampung saha. Oh, barang di Lampung gulede bener aya gajah malulu. Nah, nyebrang urang ka Kalimantan, urang nyaho di Sambas teh di dinya teh. Wah, pabrik wali-wali Allah. Ki Khotib Sambas urang Kalimantan, berarti di Kalimantan na sorangan, kerajaan Kalimantan sorangan adalah wali-wali Allah. Teropong ku urang ku ari ka Kalimantan, mana wali-wali Allahna? Ulah carita wali heulanan, ulama anu munculna nu narfa'u darajati man nasya nu ku urang kadeuleu ku mata kasat urang mah heulanan, can aya. Malaysia orang nyebrang kadinya seetik di Malaysia, coba baheula teh aya Habib Abdullah di Malaysia teh anu ketika kahuruan jadi deui tokona teh patuh kuari. Nah ieu di Malaysia nyebrang orang coba kaditu ka Thailand, jadi Thailand teh aya pengarang Amil di Thailand. Tah eta nu kurang dibaca teh eta Amil ilamana lawamila pinahwibiatu Amilin pankaranganna karangan lain urang Indonesia eta teh urang Thailand. Tah coba deuleuk ku di Thailand cangcing cung guari coba eta pan lain lalagaan dibaca pan ku urang. Ya Allah ya Rabbi, di murodan ku Syekh Nawawi nyebrang urang ka Korea, kuyak malulu di Korea. Terus nyebrang dunia urang ningali sekup letik sekup gede, mana kuari ketika aya Osama bin Laden. Beuh pohara dunia, ngageter dunia teh aya Saddam Hussein. Kitu emang Allah mah nyieun tokoh-tokoh teh anu bakal ngagempur kafir teh ngageterkeun dunia. Ketika naik Saddam Hussein, jelema nu lahir ka alam dunia ku simpati-simpatina dingaranan Saddam Hussein. Sanajan kuarina eueuh kumisan jeung kunyin. Saddam bae. Sabaraha rebu? Saat eta 1000 manusia di dunia nu terdeteksi langsung dingaranan Saddam Hussein. Nang saha eta simpati kitu? Lamun lain nang Allah mah bisa dijorekeun ku Amerika. Jelekan, jorekeun, tetep bae kaluhur bae. Sebab naon? Melawan kafirnya na dengan perekonomian. Dilawan ku persenjataan, siapa jasa. Eleh menang, lain urusan. Allah nuboga urusan. Berlanjut datang ka kuari. Numantak, apakah kuari peperangan Irak jeung Amerika teh bisa di cicingan ku Amerika? Teu bisa, satu jengkal tanah Irak tidak akan diberikan kepada Amerika. Kitunya lama tah sumpah, nah satu jengkal tidak akan bisa. Selama masih kena ada manusia-manusia di Irak, tidak akan diberikan. Cenah-cenah nanya ke duta, bikin-bikin aja untuk kemaslahatan. Nyun nyonakan di ditu dan lain sebagainya, gedung-gedung dan lain sebagainya, pertahanan apa lagi? Cek orang Irak tidak ada masalah, kayak di bom ya ku kami. Tenang beta, orang Irak tak buka kos gitu. Masya Allah, ialah negara 1001 malam. Pina panduinata tong kos itu mah. Nyete. Ah siapa tuh nyaho sarige ya? Mana ya taina Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajat. Kami ngangkatkeun darajat manasa ka jelema nu ku kami dikehendaki. Inna rabbaka hakimun alim. Sanyana pangeran anjin Muhammad maha bijaksana dina dadamelanana. Alimun maha uninga biholkihi terhadap makhlukna. Rusak kuari dunia, khususnya Indonesia, kehendak Allah. Gula bingung-bingung, kehendak Allah. Kabeh tenang urang sholat, kehendak Allah KBG. Alimun maha uninga, hakimun maha bijaksana. Jalamun ku Allah diendekeun mah aya hiji jelema nu gagah meureunanan siap ngalawan bangsa-bangsa nu brutal-brutal anu brengsek-brengsek atuh mah kawasa Gusti Allah ngan henteu bae heurana encan wayah engke mah geus wayah mah oh keluar ti pertapaan nyana langsung aya di luhur awang-awang. Kaula cik manehanana ieu adalah turunan Ki Sempar. Antum mah teu tapa di Gunung Karang, tas neuleuhan sumur 7. Batur kula aya 3, hiji si Udel, kadua si Gareng. Kaula ngaranna si Cepot. Ya ieu kebahagiaan emang kebahagiaan kitu. Pewayangan eta adalah suatu lambang-lambang manusia. Anu keur berjuang kumalandang di alam dunia, anu jadi Semarna, anu jadi Cepotna, anu jadi Garengna, anu jadi Gatot Kacana, anu jadi Samiajina, anu jadi tuh siapa nyahobai Dorna cenah. Ese etok nonton mah kos kadari tu bae cenah kieu nya aing mah nyahoge di kitab campur jeung nonton setik. Aya kitab lah, mal aya lamun lain di kitab perwalian. Dibuka didinya Semar asin latina Samir. Bahasa Arab eta teh kos kitu teh. Aya hiji-hijina, secepotna nu wah eta pan ku urang teh osok dihadiahan. Lamun urang hadiahna teh kitu sang yang wenang, sang yang wening dan lain sebagainya. Eta anak Kanjeng Nabi Adam. Kekuku lamun dicaritakeun dina ilmu perwalian tah Nur Cahya, Nur Cahyo dan lain sebagainya ka dina terus ka dina. Aya duwi. Eta kan dibedakeun ngaranana doang. Anak Kanjeng Nabi Adam, Kanjeng Nabi Adam na diganti ngaranana. Terus Kanjeng Nabi Sis kan diganti ngaranana. Ieu teh dek diasupkeun kana perwayangan. Jang naon? Jang ngalambangkeun manusia-manusia nu hirup. Ki Haji anu ngeridit ieu contona. Ki Haji geus aya contona dilambang-lambangkeun. Masyaallah. Dibentak kudu nyaho engke cara-carana ieu sinom ieu kinanti ieu terus sebelah dia. Asana pemain tamat dah kajur juga. Nerfa'u darajatim man nasya. Kitu kene lamun ku Gusti Allah dek digesleukeun. Lamun tadi diangkat, ha, sia diangkat. Bangunlah puluh ya pelaya digesleukeun ku aing. Gusti Allah urusanana. Ilmu aya di nyana tapi tikosewat aya di nyana. Ya Allah ya Rabbi, lamun urang nyaritakeun ka dia, sejak Kanjeng Nabi Ibrahim na kukulan nu kamari dicaritakeun, manehanna dibukakeun langit, jalain ka hayangnya, anak ka hayang Allah. Kanjeng Nabi Musa diangkat ka Gunung Tur Sina, jalain ngahayal Kanjeng Nabi Musa, jatah mah ku Allah. Kanjeng Nabi urang diangkat ka Sidratil Muntaha, jalain ka hayang Kanjeng Nabi ku Allah. Kitu keneh, narpaung darojati pandasa kersa ning Gusti, diangkat ku aing sia, diangkat bae. Atuh urang ngeri na lamun ku Allah dek digeuseukeun. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan urang kabehan selalu diangkat darajat, ditetapkan iman Islam, diistiqomahkan ibadah urang ka Gusti Allah. Akhir hayat urang, urang bisa ngucapkan kalimatun thayyibah la ilaha illallah, sehingga urang aya dina kasalametan, aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bibarakati umil Quran al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم. رضي الله تعالى عن ساداتنا وأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. أمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اهدنا صراط المستقيم. اللهم اهدنا صراط المستقيم. اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبي صديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله.